Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyil Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil akhir. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia yang kita bisa kembali bermajelis di majelis ini di rumah, daripada rumah-rumah Allah, kami mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagai bekal ilmu untuk seseorang mendekatkan diri dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di antara nikmat yang besar Allah karuniakan kepada ahli sunnah wal jamaah, para penuntut ilmunya, adalah menikmati pelajaran hadis, pelajaran hadis. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi mereka itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, di antara ciri ahlul bid'ah itu risi dengan qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Karena memang itu sebuah hukuman yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berpaling dari kebenaran, pasti dia akan akrab dengan kebatilan. Seorang tabi'in bernama Ahmad bin Sinan berkata, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa yaqra'u ashab al-hadith." Di dunia ini tidak ada seorang pelaku bid'ah, melainkan dia pasti tidak menyukai ashabul hadis, tidak menyukai orang-orang yang berpegang, mengamalkan, mempelajari hadis. Wa idza batada ar-rajulu bid'atan nuzi'at halawatul hadithi min qalbihi. Ketika seseorang itu melakukan amalan bid'ah, melakukan amalan yang tidak disyariatkan, daripada amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, maka dicabut lezatnya hadis dari kalbunya. Nah, kita ingatkan kembali bahwasanya di antara perkara yang patut untuk kita syukuri, rasa nikmat yang ada pada kita ketika kita bermajelis mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kita adalah orang-orang yang mencintai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain hanya orang yang memang dihilangkan rasa nikmat mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertanda dia orang yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu agamanya yang paling terpenting. Dari mana kita tahu ilmu agama kalau bukan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena agama ini tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan analisa, tapi murni syariat Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita dan kajian kita untuk materi fikih dengan membaca hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Masih kita di bab terkait dengan izalatun najasah, yaitu mensucikan najis. Kalau pada pertemuan sebelumnya yang kita baca adalah hadis Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tata cara membersihkan darah haid yang mengenai pakaian, takut tuhu, summa takrusuhu bilma'i, summa tamtuhu, tamtuhu, summa tusalli fihi. Dengan mengikis darah haid yang sudah kering di pakaian tersebut, kemudian diucap dengan air, kemudian disiram, kemudian boleh dipakai untuk sholat. Artinya walaupun misalnya masih basah, masih tampak basahnya, sudah bisa dipakai untuk sholat. Hadis ini muttafaqun alaih. Adapun malam hari ini masih terkait dengan darah haid. Penguat daripada hadis yang sebelumnya, namun terkait dengan upaya pembersihan sudah dilakukan, akan tapi masih menyisakan noda. Apa hukumnya? Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat haulatu ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfiki al-ma'u wa la yadhurruki atharuhu akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terkenal dengan Abu Hurairah, namanya pun ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan, dan yang paling masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, haulah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haulah bin Yasar binti Yasar. Haulah bintu Yasar berkata, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam, bagaimana kalau darahnya tidak hilang? Bagaimana kalau darahnya belum hilang? Walau alam maksudnya itu adalah noda, warna. darah setelah dilakukan pencucian seperti yang dilakukan di hadis Asma bintu Abu Bakar sebelumnya, masih ada darah, noda darah yang melekat di pakaian. Rasulullah SAW berkata, yasfiki al-ma, cukup air bagimu, cukup air bagimu, wala yadurruki asahu, tidaklah masalah bekasnya, tidaklah bermasalah, masih ada bekasnya. Jadi ketika Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau darah yang ada pada pakaian yang terkena air itu masih ada bekasnya, maka kata Rasulullah, cukup menggunakan air, tidaklah bermasalah, tidaklah mengapa bekasnya, nodanya. Namun di sini dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, hadis ini akhrajahu Tirmizi wa sanaduhu dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi sedangkan sanadnya dhaif. Dhaif sanadnya itu karena ada seorang rawi bernama Abdullah Ibn Lahiyah, dia terhitung lemah hafalannya, terlebih di akhir-akhir usianya, akhir-akhir hayatnya. Namun demikian hadis ini sebagai para ulama, semisal Syekh Al-Albani rahimahullah, itu mensahihkan hadis ini berdasarkan penguat dari riwayat yang lain, termasuk adalah hadis yang kemarin kita baca, hadis Asma bintu Abi Bakar. Kesimpulannya bahwasanya insya Allah hadis ini sahih dengan menggabungkannya ataupun menyesuaikannya dengan riwayat-riwayat yang lain, terangkat dia dari dhaif menjadi hasan atau bahkan sahih. Itu menurut penilaian seorang muhaddits kuat dalam ilmu hadis, dalam menganalisa hadis, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk Syekh Abdullah bin Al-Bassam di sini pun, Rahman Al-Bassam itu juga mensahihkan hadis ini. Sehingga hadis ini, walaupun Syekh Al-Imam ataupun Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan sanadnya dhaif, tapi dia insya Allah sahih dan kita baca keutamaan ataupun faedah yang bisa dipetik daripada hadis ini. Jadi ini diantara keutamaan bertanya tentang permasalahan ilmiah, manakala ketika seseorang itu tidak mengetahui sedangkan itu adalah menimpanya. Fa'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan malu. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Tidak usah malu. Tidak usah malu. Kan ini kan mungkin ada hubungannya dengan aurat, darah haid, dalam agama kita itu adalah terkait dengan privasi. Seseorang, ya termasuk masalah haid ini. Para sahabat kita, radhiyallahu anhum, termasuk kaum wanitanya, mereka tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena tentunya demi ke sohihan ibadah yang akan dilakukan terkait dengan masalah thaharah. Tidak suci, ibadah tidak sah. Masalahnya itu. At-tahur satrul iman. Bersuci adalah separuh daripada iman. Ketika ada perkara-perkara yang ada masalah dengan kesucian, ya contohnya ini, noda darah haid yang ada di pakaian. Bukan hanya darah haid yang kadang menyisakan noda. Mohon maaf, misalnya kotoran. Kotoran manusia, kotoran bayi. Kadang walaupun direndam dengan Biclin, Kaporin, atau pembersih-pembersih yang lainnya, dikucek lagi. Kadang masih menyisakan noda. Dan jelas noda itu tadinya sebelum terkena kotoran tidak ada. Sekarang menyisakan noda. Nanti bagaimana ini kalau dipakai untuk ibadah? Karena ibadah kan harus tutup aurat. Ibadah sholat kan harus tutup aurat, merupakan syarat sah sholat. Nah bagaimana kalau ini dipakai untuk ibadah? Terlepas ada pakaian yang lain ataupun tidak? Nah ini diantara yang dilakukan oleh sahabiyat. Inna allaha la yastahi minal haq. Itu alasan Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah itu tidak malu dari al-haq. Maksudnya, seorang ingin mencari kebenaran, seorang bertanya, ingin mendapatkan kebenaran, seseorang ingin menerima kebenaran, itu jangan malu. Kemudian beliau mengatakan, idhahtalamatil mar'atu. Apakah ketika seorang wanita itu ihtalamat, mimpi basah. Dalam riwayat yang ro'a fi mana minima ro'a ar-rajulu. Ini masih di dengan berbahasa yang halus. Wanita melihat di tidurnya seperti yang dilihat oleh laki-laki. Rasulullah paham maksudnya. Mimpi basah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza ro'atil ma' na'am iza ro'atil ma' hal taktasilul mar'atu iza salamat ihdad apakah wanita tersebut mandi kalau dia itu mimpi basah atau ketika dia melihat dalam mimpinya seperti yang dilihat oleh laki-laki? Iya, kata Rasulullah, kalau dia mendapati melihat air, maksudnya melihat ada air, maaf, mani ataupun air wanita yang keluar disebabkan mimpi tersebut. Nah di sini juga kita kembali pertanyaan seorang sahabiyah. Sahabiyah itu adalah sahabat wanita. Kepada Rasulullah, proses tata cara membersihkan darah haid dari pakaian yang terkena olehnya. Ternyata ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Wala yusaddad-din ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit urusan agamanya, melainkan dia akan menyerah. Mudah. Yakfi kilma, sudah cukup air saja. Wala yadurruki atharuh. Bekasnya tidaklah memudorotkanmu, mempermasalahkanmu. Artinya ya, sudah selesai, sudah cuci. Setelah ada usaha tentunya. Usahanya apa? Seperti yang dilakukan dalam hadis Asma binti Abu Bakar. Kalau kering, ya tentunya dikikis. Cara yang melekat di pakaian tersebut. Mungkin masih basah, dia juga dikikis. Disingkirkan dulu, kemudian dikucek dengan air. Jika perlu, tambah dengan sabun misalnya. Kalau kemarin tidak sebutkan harus pakai sabun. Tapi kan tentunya seseorang berusaha dengan semaksimal mungkin. Kemudian sudah, siram dengan air. Sudah mencukupi. Bagaimana dengan adanya noda yang membandel? Apakah harus ada upaya lain? Direndam dengan baiklin ataupun yang semisal dengannya, daripada bahan-bahan pembersih noda pada pakaian. Rasulullah tidak mengarahkan ke yang demikian itu. Bukan tidak ada, bukan karena tidak ada ketika itu, tapi ingin memberi solusi yang termudah, tidak mempersulit umatnya di dalam menjalani agama. Sudah diwanti-wanti, jangan was-was. Seringnya seseorang itu dipersulit oleh was-was yang ada padanya. Hanya was-was. Nanti akan kita bahas bagaimana kalau seseorang ragu pakaian yang akan dia pakai untuk sholat ini kena najis atau tidak. Sebaliknya, kena najis jelas, tapi ragu di bagian mananya terkena najis. Nah, ini akan dibahas terkait dengan ini. Ini di antara faedah adalah bertanya kepada ulama, ahli ilmu pada permasalahan yang seorang tidak mengetahui, walaupun itu terkait dengan privasi, demi keabsahan ibadah. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah haid itu najis. Haid itu najis. Makanya ada pertanyaan terkait dengan membersihkan dan mensucikan darah haid. Karena memang sudah makruf di kalangan para sahabat itu adalah najis. Perlu dibersihkan dan perlu disucikan. Itu cukup menunjukkan bahwasanya itu adalah najis. Termasuk najisnya haid ini apabila pakaian terkena olehnya, maka wajib untuk dibersihkan. Wajib untuk dibersihkan supaya pakaian yang dia gunakan bisa dipakai untuk ibadah. Kan yang namanya najis itu kan dituntut untuk ijtinab, menjauhinya, dibersihkan. Termasuk pada pakaian, tempat, badan, itu najis dibersihkan. Oh ini pakaian, kan nggak ada keterangan kalau ada pada badan, misalnya nempel darah haid kena badan, itu tidak ada. Ya termasuk. Atau netes di tempat yang dipakai untuk sholat ataupun untuk ibadah, kan tidak ada keterangan dalam. Ya termasuk. Sudah mewakili, karena yang biasanya terkena darah haid itu adalah pakaian. Demikian juga kalau itu mengenai badan ataupun tempat. Karena dia najis, maka wajib untuk dibersihkan. Ini faedah pertama. Kemudian faedah yang kedua, untuk mensucikan najis haid adalah dengan air. Yakunu wasluhu bilma, mensucikan najis haid itu dengan menggunakan air air yang utama. Makanya dalam hadis Asma binti Yazid kemarin, yang Asma binti Abu Bakar kemarin disebutkan, tahutuhu summa takrusuhu bilma summa tandohu. Kamu kikis darah haid tersebut, kemudian dikucak dengan air, kan air juga. Kemudian engkau tandohu, kemudian engkau menyiramnya. Ini menunjukkan bahwasanya menggunakan air dan sudah mencukupi air, walaupun tidak menggunakan sabun, kita. Walaupun dengan sabun itu lebih maksimal, lebih bersih, tidak menggunakan penghilang noda, tidak menggunakan pewangi, kan hati-hati. Pengharum pakaian, terkadang wanita tidak boleh menggunakannya karena dia akan pakai pakaian tersebut untuk keluar rumah. Dilarang seseorang menggunakan wewangian. Air sudah cukup. Dan air sebagai pembersih, pensuci, terkhusus darah haid ini. Namun ada khilaf para ulama, bagaimana, apakah harus air? Di dalam membersihkan entah darah haid ataupun najis-najis yang lainnya. Kalau darah haid kan di sini kan jelas darah haid menggunakan air, saran Rasulullah SAW. Bagaimana kalau bersih, bisa dibersihkan, bisa hilang dengan noda-nodanya, dengan bekas-bekasnya, tanpa menggunakan air. Misal, terjadi ataupun tidak walau alam, tapi kalau selain haid mungkin. Misal air kencing yang lainnya, kotoran, mungkin sebagainya kotoran bisa sekedar dikeringkan misalnya, kena langsung dihilangkan, dan yang bekas yang ada di badan atau pakaian itu bisa digosok pakai tisu ataupun tisu basah atau misalnya hilang sudah. Tanpa menggunakan air misalnya. Disebutkan dalam kaidah fikih, al-hukmu yaduru ala illatih. Hukum itu arah tergantung ilatnya, ada enggak? Kalau sudah tidak ada lagi najis yang ada padanya, berarti sudah kembali suci. Ini yang menurut dapat yang sahih. Walaupun sebagian mengatakan yang harus sahih. Karena Rasulullah SAW mengatakan yakfi kilma, air sudah cukup. Ini adalah walau alam hanya sebagai contoh. Yang penting pokok daripada najis tersebut sudah tersingkirkan, sudah terhilangkan. Nah nyata dengan air pun terkadang masih menyisakan. Oleh sebab itu ada masalah yang ketiga. Bekas noda yang tersisa, yang tertinggal di pakaian yang terkena darah haid. Ini yang paling membandel mungkin ya. Nodanya. Atau juga kotoran yang lainnya. Kotoran yang najis, jelas-jelas najis. Maka kalau masih tersisa, selama sudah ada upaya membersihkannya, dan paling utamanya dengan air, dalam hadis mengatakan, la yadurru atharuh, tidaklah mengapa ada bekasnya. Tidak ada mengapa, la yadurru fikama litatahuri, tidak mempengaruhi sempurnanya pensucian. Artinya sudah dianggap suci. Jangan was-was lagi untuk memakainya. Seandainya ingin dipakai untuk sholat, itu sudah sah, sudah bisa, walaupun masih menyisakan noda. Itu maksudnya wala yadurru fihi hati sholati wa nahbiha, tidaklah mempengaruhi kesohihan sholat jika menggunakannya. Demikian juga yang semisal dengannya. Ini diantara hal yang menunjukkan agama kita itu adalah berkarakter muda, tidak mempersulit para pemeluknya. Bersuci wajib, tapi tidak dipersulit. Misalnya ada masih ada noda sisa yang menempel, dan itu jelas-jelas noda yang bersumber daripada najis tadi, tidak dipermasalahkan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani jiwa kecuali dengan sesuai dengan kesanggupannya. Fattaqullaha ma tastatum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Jadi ini sama hatu hadhihi syari'ati wa yusruha judulnya. Sama dan mudahnya syariat ini. Sama ini teman-teman, tidak mempersulit. Dan mudah agama ini. Fal muslim yattaqillah qadra ittiba'atihi. Seorang muslim dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya. Ada upaya untuk dia mensucikannya dengan menggunakan air. Menggunakan air ataupun menggunakan zat pembersih yang lainnya. Ada upaya sesuai dengan kesanggupannya, akan tapi tidak terlalu mempersulit diri. Wa ma zada an dzalika bahwa makfuhun an dima akan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang semisal ini banyak supaya kita tidak terkena waswas. Terkadang suara itu dipersulit oleh waswasnya. Mungkin jarang ya dari kita kalau istinja itu menggunakan batu. Paling menggunakan pisau. Kalau orang waswas, bersih apa tidak? Ini tisu. Kan dia akan merembet ke yang lain. Batu lagi. Terlalu kuat gosoknya, lecet. Ya tentunya pelan-pelan. Nah ini kan kalau kita mau yakin sekali bersih itu kan, Allah sudah mengizinkan kita beristinja menggunakan batu 3 kali. 3 kali usap. Kalau kurang, tambah lagi dengan witir. Yaitu ganjil hitungannya. Ya, kalau secara apa namanya logika, berapa sih bersihnya? Namun agama ini mudah. Sudah diizinkan oleh pembuat syariat ini melakukan seperti itu. Taruhlah ada air, menggunakan air. Dia tidak menggunakan air, mungkin karena dingin, mungkin karena alergi air. Tidak kena, mungkin badannya bagian itu terkena air. Akhirnya dia menggunakan batu. Nah, termasuk di sini adanya noda-noda yang bersumber daripada najis, tidaklah apa-apa. Tidaklah mengapa. Tidak mempengaruhi kesohihan sholatnya dan sudah teranggap pakaian badan atau tempat itu suci walaupun masih ada bekas-bekasnya. Harus bagaimana dengan badan orang haid? kan ada keringatnya. Ini sudah dibahas kemarin. Tidak najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan sedang haid dan membaca Al-Quran. Itu Ra'iyahnya mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah fikuli hinin. Nabi Shallallahu membaca mengingat Allah termasuk di dalamnya membaca Al-Quran di setiap waktunya. Aisyah haid, Rasulullah i'tikaf, ada semacam jendela menghubungkan antara kamarnya Aisyah radhiyallahu anha dengan masjid. Rasulullah julurkan kepalanya disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemungkinan besar kepala dipegang sambil nyisir tersebut. Karena tidak akan sempurna penyisiran apalagi rambutnya misalnya cukup tebal kecuali dengan juga dibantu dengan dipegang tangan. Aisyah sedang haid. Rasulullah i'tikaf di masjid. Itu di antara. Bahkan mohon maaf tidur bareng satu selimut. Nah kalau badan orang haid ini najis, apakah itu boleh kita menempelkan badan kita yang suci kepada orang yang kita anggap dia najis? Ya enggak. Kecuali dengan melakukan kondisi darurat. Ini menunjukkan bahwasanya badan walaupun ada keringatnya, ada lainnya itu adalah tidak najis. Yang najis itu hanya darahnya saja. Kenapa harus disuruh mandi nanti kalau sudah selesai haidnya? Mandinya wanita setelah selesai daripada haidnya bukan karena badannya najis, tapi karena untuk mengangkat hadas besar. Untuk mengangkat hadas besar. Beda antara najis dengan hadas. Najis itu ya kotoran, darah haid, itu najis. Ada bendanya, ada zatnya. Kalau hadas ini, itu misal orang junub, itu ada besar. Kan enggak ada, enggak nampak zatnya. Yang jelas dia junub. Karena telah melakukan hubungan, ataupun karena mimpi basah, junub dia. Ada zatnya, man. Tapi dia wajib mandi. Mandi badan, kan junub kan keluarnya cuma dari situ keluar, mohon maaf, sperma. Enggak itu saja yang dicuci. Enggak, harus badan, seluruh badan. Yang harus dia mandikan. Dia apa? Jadi beda antara hadas dengan najis. Hadas kecil ya dengan berwudu. Apa penyebab hadas kecil? Datang kepada seseorang. Keluar angin. Tidak ada perintah untuk mensucikan, membasuh bagian yang keluar angin. Di situ cuci muka, cuci tangan, usap kepala. Dia agak lama, bukan masalah apa namanya itu dengan ro'yu murni dalil. Begitu. Di antara yang dibahas terkait dengan pembahasan toharo ini, sama sedikit ya, tujuan daripada toharo dan membersihkan najis ini adalah supaya orang sholat itu sempurna penampilannya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadahnya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam membersihkan najis, bukan hadas ya, najis. Kalau hadas tadi buntu niat. Ada niat dalam hatinya, dia ingin mengangkat hadas. Ketika kita katakan niat, bukan berarti kata-kata nawaitu, tidak. Dalam hati kita niat dengan mandinya tersebut untuk mengangkat hadas. Dengan wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kalau najis bagaimana? Najis disebutkan oleh Syekhul Islam adalah mimba bitarkil manhi. babnya itu adalah bab meninggalkan yang dilarang. Bab meninggalkan dalam yang perkara yang dilarang tidak butuh niat. Artinya sah, misalnya ada najis yang mengenai kaki kita, kemudian dengan tidak sengaja ada yang nyiram kaki kita, tidak ada niat kita untuk mensucikan kaki kita, bersih najisnya. Tidak ada lagi. Misalnya tadinya di kaki kita ada kena najis, keciprat mobil sedang jalan dan basah, hilang najis kita di kaki. Tidak ada niat, sah. Namun demikian, ketika seseorang membersihkan najis, ada baiknya untuk dia niatkan. Tamattulan li amrillahi wa rasulihi. Dalam rangka merealisasikan perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam membersihkan najis dari badannya ataupun pakaiannya. Namun, walaupun tidak ada niat, tahu-tahu sudah bersih, maka sudah terhitung sah dan sudah terhitung suci dari najis. Untuk pakaian yang kita ragu dia terkena najis tersebut tidak, al-aqlu fihi at-thahara, hukum asalnya itu adalah suci. Sampai yakin dia terkena najis. Jika ragu masih ada najis ataupun tidak, jangan dihiraukan ragu. Kita kembali kepada yang yakin awalnya. Apa yang yakin awalnya? Thaharah, suci. Lain hanya kita tahu pakaian kita kena najis. Kita tidak tahu bagian mana yang kena najis. Suci semuanya. Karena yakin ada najis di situ. Tapi tidak tahu bagian mana yang kena najis. Suci semuanya. Itu alat sahih. Ada yang mengatakan itu kan adalah ringan. Enggak. Karena yakin ada najis di situ maka disuci. Semuanya. Bagian-bagiannya. Supaya yakin semuanya sudah tersuci. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita pada malam hari ini selesai bab izalatun najasah. Kita akan masuk pada pertemuan berikutnya ke bab thaharah yang paling urgent, yang paling penting, yaitu bab wudu. Bab terkait dengan wudu insyaallah. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.